Ibu bapa bercerai, mahkamah syariah suruh ibu jaga semua anak. Ibu payah nak bagi ayah ambil anaknya 8 tahun. Kalau ayah sudah pergi tapi tidak boleh jumpa, ambil juga anak itu, dapat pahala fadilah apa-apa tak? Kalau anak tidak mahu tutup aurat, tidak mahu solat, apakah dosa anak akan ditanggung juga oleh ayah atau ibunya saja sebab si ayah tidak benarkan jaga anak oleh mahkamah syariah? Kalau ayah kena tanggung juga, tidak adillah sebab ayah tidak beri peluang pun nak jagalah, menjaga lapang, mendidik anak-anaknya itu dan mendidik anak-anaknya itu. Baik. Dalam Islam, bila berlaku perceraian, ada anak, maka nak bela anak, siapa dapat bela? Bela anak ni ayah atau ibu bila cerai. Nak dipanggil hadhanah dalam kitab fiqh munakahah. Benda mana hadhanah? Hak penjagaan anak selepas bercerai. Dalam syariah Islam, bila cerai saja, hak penjagaan automatik dapat kepada ibu. Nampak? Ibu dapat. Neh? Duduk dengan ibu. Ayah tak dapat, melainkan ibu tu bagi kepada ayah. Ambillah abang dua, kita dua baru dapat. Nampak? Dengan syarat dapat ke ibu ni. Yang pertama, anak semua belum sampai umur 7 tahun. Nampak? Umur tak sampai 7, tak boleh ke ibu belaka. Syarat yang kedua, ibu ini tidak berkahwin dengan suami baru. Ada dah siap belaka dah, konum. Faham? Bab munakahah. Syarat yang ketiga, ibu tidak berpindah daripada negeri sejauh hak musafir. Katakan ibu tu bila cerai balik ke Kuala Lumpur, anak boleh kayuh. Ibu nikah dengan laki lain, boleh kayuh semua. Faham? Dan syarat ibu itu tidak bekerja yang rosak akhlaknya. Kalau rosak akhlak, boleh ke ayuh? Mak nagih dadah, boleh kayuh. Mak kerja penyanyi, boleh kayuh. Mak GRO, kerja jadi orang bujang, boleh kayuh. Pasal orang yang tak rosak akhlak ini tidak dapat hak penjagaan anak. Faham? Oh, jangan main. Dalam sebenar negara Islam sebetul, nah, kerajaan boleh rampas anak kalau ibu bapa dia menyeleweng pada agama. Kalau jenis mak ayah minum arak, nah, jabat mahkamah akan diambil anak wat hari sebeng. Pasal mak ayah minum arak, tak layak bela anak. Mak ayah ni, ayah pelakon filem, mak pelakon drama, penyanyi dandut, kena rapah anak wat lari, tak layak bela. Kerana budak ni akan rosak duduk bawah penjagaan dua orang suami isteri yang tidak molek akhlaknya. Jadi setelah sampai 7 tahun, maka anak itu akan ditanya oleh qadi, nak duduk dengan siapa sekarang? Anak kata nak duduk dengan mak lagi, duduk dengan mak. Kalau anak kata duduk dengan ayah, duduk dengan ayah, putus situ. Kalau dia kata duduk dua-dua, nak belaka, sunat kahwin semula dua orang. Faham? Ha. Kemudian pula, bila duduk dengan mak, ayah ada hak menziarahi dan bawa berjalan-jalan. Kalau mak tak benar jumpa, kena laknat mak tu berdosa besar dan tidak diterima amal ibadatnya. Ramai berlaku bila cerai, tak pergi jumpa dengan ayah. Kena laknat. Semayang, haji, puasa, out stesen. Faham tak? Ha, tapi orang tak kira dia ni, dia kira sekarang nafsu. Nak? Ha. Kemudian pula belanja, belanja atas ayah. Anak duduk dengan mak, belanja ayah kena tanggung. Sampai bila? Sampai dia besar, boleh mampu kerja sendiri, baru habis belanja wajib puri. Nampak? Dah dosa, ayah yang menetapkan sekolah mana. Mak kata tak ambil sekolah ni, ayah kata sekolah ni lah, sekolah agama. Haram ikut mak. Mak hanya duduk saja dengan dia. Faham? Kebajikan budak tu menentukan mana pelajaran yang baik untuk dia, ayah berlaku. Nampak? Ha, tapi berlaku tak sekarang gitu? Tak, pasal kita jauh dah dengan hukum syarak. Nak, dah nak terima dah fiqh ni. Hak asal hak Islam ni, pakai ikut nafsu berlaku. Neh? Nampak tu bila ni orang cerai agak kita kata jahat. Nak, cerai jahat. Jahat gua ni, tak ada jodoh. Dah secara lah hak jahat orang tu. Tak ada jodoh. Soalan jawapan yang begitu ringkas dan padat. Nak, Dah mana cerai orang tu molek-molek ada? Tak ada jodoh. Ni dah, dahak laki, dahak laki dia. Nampak? Tak patut buat laki. Macam kau ini laki. Oh, no. Anu pula kata, anak-anak laki pula. Bini, mulut ke poker. Haa, dah. Nah, jadi uduh semua. Ha, ni Melayu, haprak. Lepas tu payah menang.